wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada para pendidik, orang tua, ustaz atau ustazah, bapak ibu guru dimanapun berada, dan kepada pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, yang mana jika kita menghitung nikmat tersebut, pastilah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur kepada-Nya apapun keadaan kita pada saat ini. Kemudian kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang serba-serbi bakat anak. Ya, kita akan membahas sepenting apa bakat pada diri anak, sehingga kita sebagai orang tua itu hendaknya mengetahui atau mengenal bakat anak-anak kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dan dia pun tidak melebihi sesuatu yang di luar kemampuannya. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian di kitab yang lain, yaitu di kitab Tuhfatul Maudud Biagamil Maulud, Imam Ibnul Qayyim sudah mewanti-wanti kita sebagai pendidik atau orang tua hendaknya mengenal bakat anak-anak, baik itu sebagai murid kita maupun anak-anak kita yang di rumah atau anak-anak kita sendiri. Sehingga dengan mengenal bakat anak-anak kita itu, kita tahu untuk bidang inilah anak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita itu tidak memalingkan anak kita itu dari bakatnya, selama bakat yang ditekuni anak kita, yang disukainya itu dibolehkan oleh syariat. Nah, ini adalah pesan Ibnul Qayyim rahimahullah kurang lebih 700 tahun yang lalu beliau menulis buku ini. Terus kemudian beliau juga memberikan wasiat kepada kita bahwa bahayanya tentang anak yang dipaksa untuk belajar yang bukan bakatnya. Menurut beliau rahimahullah, jika anak itu dipaksa untuk mempelajari suatu bidang yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan berhasil di bidang itu, dan luputlah darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi dirinya. Ini kata beliau rahimahullah. Kemudian beliau juga melanjutkan, jika orang tua melihat anaknya itu bagus pemahamannya, bisa mengerti dengan baik, mudah memahami sesuatu, hafalannya bagus, anak itu cerdas, maka ini menunjukkan bahwa anak itu siap untuk menerima ilmu dan cocok bagi dia itu, dia belajar ilmu, maka harapannya adalah kelak menjadi ahli ilmu. Entah itu ahli ilmu di bidang ilmu umum, ya seperti misal ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu tentang teknologi, atau ilmu yang terkait dengan ilmu diniyah, menjadi ahli ilmu fikih, menjadi ilmu ahli ilmu hadis dan sebagainya. Ini, dan sepertinya sebagian besar orang tua itu menginginkan anaknya demikian. Ya, sebagian besar orang tua menginginkan anaknya demikian. Bahkan kadangkala yang anak mungkin potensinya tidak ke arah ini, tidak ke arah ahli ilmu oleh syariat, seperti pertanian, kedokteran, teknik dan sebagainya, maka hendaknya orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan bakatnya itu. Ya, sebab setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Ini wasiat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Terus kemudian terkait dengan bakat ini, inilah yang menjadikan anak-anak kita itu unik, yang menjadikan manusia itu berbeda-beda, yaitu ya bakat ini. Dan ternyata hal ini diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabda, arhamu umati bi umati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang itu adalah Abu Bakar. Ya, yang paling penyayang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu sahabat Abu Bakar. Wa asaduha fi dinillahi Umar, dan yang paling keras dalam urusan agama ini adalah Umar. Wa astaquha hayaan Utsman, dan yang paling pemalu adalah Utsman. Wa lamuha bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, dan yang paling tahu tentang ilmu halal dan haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Wa akrahuha li kitabillahi ta'ala Ubayyun, dan yang paling bagus hafalannya, hafalan Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab. Wa'lamuha bil faro'id Zaid, dan yang paling paham tentang ilmu waris, yaitu Zaid bin Sabit. Walikuli umatin aminun, setiap umat ini itu memiliki orang kepercayaan. Ya, wa aminu hadil umati Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan orang yang dipercaya di kalangan umatku ini adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Nah, ini menunjukkan ya antara faedah dari hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui keunikan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat memiliki peran dalam memberikan kebermanfaatan bagi umat ini, berbeda-beda satu dengan yang lain. Abu Bakar dengan kelembutannya, Umar dengan ketegasannya, Utsman dengan malunya, ya, Zaid bin Sabit dengan ilmu faraidnya, Mu'adz bin Jabal dengan ilmu halal dan haramnya. Nah, ini terkait dengan peran. Peran di mana? Peran di masyarakat. Ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui hal ini. Ya. Terus kemudian, peristiwa tentang Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais itu sudah masuk Islam, tapi belum ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika mereka ingin menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ya, ini Bani Abdul Qais. Ya. Nah, orang-orang yang baru datang tadi karena rindunya kepada Rasulullah SAW ingin bertemu, dan sebelumnya belum pernah bertemu, begitu turun dari kendaraan langsung berlari menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencium tangannya, bahkan ada yang mencium kakinya. Namun ada salah seorang yang bernama Asad Abdul Qais. Dia tidak mengikuti teman-temannya yang begitu langsung berlari, gak ngurusi binatang atau tunggangannya atau kendaraannya itu. Tapi Asad Abdul Qais ini tenang, ya, turun dengan santai, dengan pelan, ya. Kemudian dia berganti baju, membersihkan badan, ya. Setelah mapan, ya, semuanya dibereskan, ya, kendaraannya diikat, baru Asad Abdul Qais menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyalahkan Abdul Qais, saat Abdul Qais, apa, Asad Abdul Qais, karena dia datangnya terlambat sendiri, tidak seperti teman-temannya yang bersemangat? Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuji Asad Abdul Qais. Ya Asad, inna fika khulatain yuhibbuhumullah. Wahai Asa, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua akhlak, ada dua sifat, yang dua sifat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua sifat itu? Al-khilmu wal-anah, yaitu sifat al-him santun dan al-nah tidak tergesa-gesa. Maka Asad Abdul Qais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhuluka ini yuhalliktu tahta halaktu bihima akhuluka ini jubiltu alaihima?" Apakah dua sifat ini itu aku usahakan, ataukah ini merupakan sifat bawaanku? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal khuluqa ini jubilta alaihima alaihima." Bahkan ya, wahai Asad, dua sifat ini adalah sifat bawaanmu. Ya. Kemudian Asad Abdul Qais berkata, "Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqa ini yuhibbuhumullahu wa rasuluh." Segala puji bagi Allah yang telah memberiku dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Asad Abdul Qais itu memiliki keistimewaan, yaitu memiliki sifat al-khilm dan al-anah, yaitu santun dan tidak tergesa-gesa. Dan ini melebihi dari teman-temannya. Maka al-khilm dan al-anah inilah bisa kita katakan itulah bakat Asad Abdul Qais. Ya, sebab bakat itu sifat di sini mananya. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Allah azza wa jalla itu menciptakan Adam dari segenggam tanah yang digenggam dari seluruh bumi, yang dia genggam dari seluruh bumi. Maka anak keturunan Adam sesuai dengan bagian tanah yang ada. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit merah, ada yang berkulit hitam, atau berkulit di antara warna-warna itu. Kemudian ada yang buruk, ada yang baik, ada yang muda, ada yang sedih, dan ada yang campuran daripada itu semua." Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu unik, berbeda-beda. Keunikan inilah sebenarnya yang dinamakan dengan bakat. Ini. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga tentang masalah sifat ini, karena bakat adalah sifat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala qasama bainakum ahlakakum kama qasama bainakum arzakakum." Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membedakan akhlak atau sifat-sifat di antara kalian sebagaimana Allah telah membedakan rezeki-rezeki di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu diberi bawaan sifat berbeda. Ya, satu dengan yang lainnya. Terus kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ini diabadikan dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhi Haruna wa afsahu minni lisanan farsilhu ma'iyya." Dan saudaraku Harun itu lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku. Ya, farsil humayi arid'an yusadikuni. Ya, jadi agar dia itu membantuku untuk membenarkan apa yang aku katakan. Ya, ini akhafu ayyukadzibuni, sebab aku khawatir, yaitu Musa khawatir mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya itu mendustakan apa yang aku katakan, karena Musa di sini merasa kurang fasih dibanding dari Harun alaihi masalam. Jadi ini menunjukkan bahwa para nabi pun memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan inilah sebenarnya adalah perbedaan bakat masing-masing orang yang berbeda-beda. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang bakat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kullu syai'in intahu bimiqdarin, dan segala sesuatu pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada ukurannya. Jadi masing-masing ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada takarannya, termasuk manusia ini. Masing-masing personal manusia itu takarannya itu beda-beda. Ya, takarannya berbeda-beda yang kita sebut dengan bakat itu. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, kemudian yang menentukan kadar masing-masing dan yang memberi petunjuk. Ya. Walladzi qaddara fahada. Jadi yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kadar yang berbeda-beda masing-masing, ya. Maka kita tidak bisa menyamakan anak-anak kita terkait dengan bakat ini. Nah, jadi bakat ini menjadikan setiap orang itu menjadi unik. Menjadikan setiap orang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Menjadikan setiap orang itu seharusnya perannya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Ya, anggap saja dunia itu panggung kehidupan. Nah, di atas panggung itu, yaitu di atas dunia ini, itu banyak manusia yang mereka memiliki peran, dan peran itu berbeda-beda. Tidak ada peran dalam sebuah panggung itu yang sama. Sebenarnya peran itu berbeda-beda. Ya, sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum, semuanya soleh. Ya, dan mereka itu memberikan kebermanfaatan bagi umat dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berbeda-beda. Ini. Nah, ini antara lain hal yang menunjukkan bahwa setiap manusia itu unik. Ya. Dan keunikan itu adalah sebenarnya potensi diri pada masing-masing orang yang disebut dengan al-mauhibah. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing orang berbeda-beda. Dan dalam bahasa yang lebih mudah kita kenal dengan istilah bakat ini. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Nah, maka sejatinya ketika kita menghadapi permasalahan anak, maka menemukan potensi unggul anak itu dalam mengatasi masalahnya hal merupakan hal yang sangat sangat penting sekali. Ada sebuah pertanyaan, ayah bunda, apa pendapat ayah bunda tentang kura-kura ini? Maka nanti kebanyakan orang tua akan menjawab kura-kura itu lambat. Ya, kura-kura itu lambat. Dan seandainya kura-kura itu diajak balapan dengan kuda di jalur pacu untuk berlari, ya, di lapangan tanah atau darat, ya, insya Allah pastilah kura-kura akan kalah. Ya, kalah dengan kuda ini. Nah, kalau kita berpikir bahwa pasti kamu bisa mengalahkan kuda, yang penting kamu bersemangat, maka akhirnya kura-kura itu dilatih, diajari dengan pelatih-pelatih yang handal, insya Allah ta'ala dia tetap tidak bisa mengalahkan larinya kuda. Karena memang bawaannya berbeda-beda, ya, bawaannya berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya kura-kura itu sama kuda itu balapannya itu di kolam renang yang dalam, muter kolam renang kira-kira mungkin 20 kali itu. Ya. Kira-kira yang menang yang mana? Yang menang insya Allah kura-kuranya. Kuda akan tenggelam karena kecapean. Mengapa demikian? Karena air itu adalah jalan yang cocok, yang tepat bagi kura-kura. Ini makanya ketika kita menemukan kelemahan pada diri anak-anak kita, menemukan masalah pada anak-anak kita, mari kita gali potensinya. Ya, temukan jalan anak-anak kita. Temukan peran anak-anak kita dalam masyarakat ini. Nah, ini ketika kita menghadapi kekurangan mereka, maka insya Allah dengan ketemunya potensi itu akan lebih mudah ketika kita memperbaiki karakter-karakter anak yang tidak tumbuh, ya, yang tadi dikatakan anak itu bermasalah. Nah, ini jadi bisa dikatakan bahwa fitrah setiap anak itu terlahir dalam keadaan beda-beda. Setiap manusia itu adalah very special and limited edition, dan sifat unik itu disebut dengan mauhibah, dalam bahasa kita adalah bakat. Nah, ini antara lain hal-hal yang kita ambil sebagai dasar-dasar bahwa sejatinya ada bakat pada setiap manusia yang harus dikembangkan. Kemudian data yang terbaru ya, itu menunjukkan dari sebuah survei 92% lulusan SMA atau SMK bingung tidak tahu ya akan kemana setelah lulus. Padahal seharusnya kebingungan ini sudah mulai ketika anak itu sebelum kelas 4 SD, sehingga kelas 4 SD sudah mantap. Itu idealnya demikian. Saya mau kemana? Nah, ini sudah lulus SMA masih bingung. Berarti selama ini, selama dia dari TK, SD, SMP, itu sama sekali mungkin ya, insya Allah bakatnya itu tidak dibahas, ya potensinya tidak digali. Nah, sehingga munculnya ya bingung ini. Terus kemudian 87% mahasiswa Indonesia juga salah jurusan. Ini karena apa? Kamu tidak mengenal potensi yang dimilikinya. Nih. Nah, kemudian apa bakat itu? Bakat adalah sifat. Ya. Sifat. Sifat yang bagaimana? Bakat adalah sifat yang unik pada diri masing-masing orang, yang sifat unik ini bermanfaat bagi orang lain. Ini ya. Jadi bakat itu sifat yang unik pada setiap orang, tapi harus bermanfaat bagi orang lain. Ini bakat, maka muncullah yang apa namanya disebut dengan istilahnya rukun bakat. Ya. Jadi aktivitas anak itu bisa dikatakan bakat apabila memenuhi tiga rukun ini. Yang pertama anak itu suka, yang kedua anak itu bisa, yang ketiga anak itu apa yang dilakukan anak itu bermanfaat. Nah, jadi apabila anak itu berulang-ulang, ya syaratnya itu berulang-ulang melakukan ini, berarti itu adalah bakat anak. Ini ya. Jadi seandainya salah satu tidak ada, maka bukan bakat lagi. Contoh misal, ya, ada seorang anak itu suka melakukan sesuatu, tapi nggak ada manfaatnya walaupun dia bisa, maka itu adalah hobi karena nggak ada manfaat. Hobi nggak perlu dikembangkan. Ada anak yang dia nggak begitu suka dengan bidang itu, tapi dia karena belajar keras sehingga bisa. Dan yang dipelajarinya itu bermanfaat. Ini juga bukan bakat tapi kompetensi, ya, kompetensi. Atau mungkin anak itu ingin, ya, suka, tapi dia nggak bisa, ya, suka tapi nggak bisa. Walaupun yang disukainya itu bermanfaat, maka ini bukan hobi, bukan kompetensi, ya, juga bukan bakat, tapi itu hanya sekedar mimpi. Nah, ini karena apa? Karena nggak bisa melakukan ini. Terus kemudian pembagian apa namanya, setelah kita mengetahui definisi dari bakat yaitu sifat unik, maka saat ini kita akan belajar tentang pembagian kelompok bakat. Ya. Secara umum, ya, bakat itu ada dua. Ya, yaitu bakat al-maftuh dan bakat al-muntawi. Al-maftuh artinya adalah orang itu terbuka menerima siapapun, yang disebut dengan ekstrovert, ya. Kemudian yang satu lagi adalah al-muntawi, itu adalah tipe-tipe orang yang tidak senang ketemu orang. Senangnya ketemu dengan benda-benda mati, ya, dengan file-file dan sebagainya. Itu sering disebut dengan introverts. Ini. Nah, dua bakat ini setidaknya ketika anak TK itu sudah terpetakan, anak saya itu introvert atau ekstrovert. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau yang ekstrovert itu, anak-anak itu biasanya mereka mudah akrab dengan orang lain, ya, mudah akrab dengan orang lain. Ini sementara kita bagi dua dulu untuk memetakan bakat anak TK. Tetapi kalau ada anak mudah menangis, ya, mudah tersinggung, pemalu ketika ketemu orang, nggak nyaman dengan banyak orang, nggak mau diajak selain orang tuanya, ya, maka ini termasuk introvert. Ya, tipenya adalah di dalam ruangan atau bekerja sesuatu yang monoton juga dia nyaman. Nah, ini ketika di TK dibagi menjadi dua. Begitu masuk SD kelas 1 sampai kelas 3 dibagi menjadi 3. Ada anak yang cerdas di perasaannya, ada yang cerdas di berpikir, ada yang cerdas dalam bekerja. Nah, ini juga sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ya, terkait dengan apa namanya itu bakat ini. Nah, kemudian apa namanya, Bapak Ibu semua, setelah kelas 1 sampai kelas 3 SD itu dibagi menjadi 3. Yaitu kadang ada anak yang baperan, ada yang cerdas suka berpikir, ada yang suka bekerja. Anak bisa memiliki 1, 2 atau 3-3-nya. Ya, dan kadarnya masing-masing anak itu beda-beda. Kita harus memahami ini. Kemudian setelah naik ke kelas 4, ya, atau usia 10 tahun dibagi menjadi 8. Yaitu mempengaruhi, kemudian kerjasama, kemudian melayani, ya. Kemudian yang berpikir itu meliputi berpikir masa depan, ya, berpikir hari ini dan berpikir masa lalu. Nah, ini pembagian kelompok. Kemudian yang apa, senang bekerja dibagi menjadi 2, yaitu teknis dan administratif, ya, teknis dan administratif. Nah, bagaimana kita bisa apa namanya memetakan anak kita dengan 8 ini, ya, yaitu ketika mereka sudah usia 10 tahun. Jadi saya ulang lagi, 0 sampai 7 tahun itu cukup 2, al-maftu dan al-muntawi, ekstrovert dan introvert. Kemudian fase tamyiz, 7 sampai 10 itu hanya 3 saja, mana yang cerdas perasaannya, pikirannya dan fisiknya. Kemudian setelah penjurusan, ya, masa emas pun punya karakter bakat, yaitu dibagi menjadi 8. Nah, anak yang suka mempengaruhi, dia memposisikan dirinya itu suka di atas orang lain. Antara lain ketika bermain suka mendominasi, ketika didebat dia gantian mendebat, ya. Ketika dia di apa namanya itu ditantang, dia gantian nantang. Dia merasa enggak nyaman apabila ada orang lain salah, dan cenderungan sering menyalahkan orang lain. Jadi adalah tipe-tipe mempengaruhi. Dan tipe mempengaruhi ini mungkin kelak bisa menjadi seorang manager, supervisor, yang intinya adalah mengendalikan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama ini tipe orang yang tidak suka konflik, ya. Dia sukanya damai-damai saja, ya. Semuanya itu santun. Ini itu kerjasama. Dan tipenya anak ini tidak suka mendominasi, tetapi dia lebih suka memperbanyak jumlah kelompok, ya, jumlah peserta dari sebuah kelompok itu. Ini tipe kerjasama. Ya, nanti bisa jadi menjadi seorang mediator, menjadi apa namanya relator, ya, menjadi humas, menjadi salesman. Itu yang terkait dengan kerjasama. Maka nanti kalau ada anak bersekolah sukanya dagang, bawa dagangan, kemudian suka gaul, tidak betah duduk lama, ya, pengennya itu dengan segera bergerak dan bergerak, maka ini antara lain dia cocok pada bakat kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah melayani, ya. Bakat melayani ini memposisikan diri dia itu di bawah orang lain. Jadi dia nyaman dengan memposisikan diri di bawah orang lain. Itu melayani. Ya, antara ciri-cirinya anak yang ketika dibully enggak mau bantah, enggak mau melawan, tapi ketika di rumah mungkin mengeluh, tapi begitu orang tuanya mungkin ingin bertindak menangani anak yang membully itu, maka dia mencegahnya, merasa kasihan. Ya, melihat kucing mati nangis, ya, melihat ayam mungkin mati juga dia nangis, gitu. Jadi perasaannya sangat peka ini. Ini mungkin bisa jadi calon konselor, guru TK, atau peran-peran lain yang terkait dengan apa namanya melayani orang lain. Kemudian ketika apa namanya kita membagi tipe yang sedang berpikir, itu ada menjadi tiga, yaitu imajinatif, analitis, dan kritis. Imajinatif ini tipe anak yang suka melamun, ya suka melamun, kadang menghayal, gitu. Idenya banyak walaupun dia nggak pernah melakukan, akhirnya sering terlambat karena bangunnya kesiangan, gitu. Ya, ini imajinatif, ya. Maka ini nanti bisa menjadi seorang desainer, perancang IT, ya, atau perumus visi misi atau bidang-bidang yang lain. Kemudian ada juga anak yang bakatnya analitis. Ini biasanya anak ini hafalannya bagus, cerdas, ya, apa namanya bisa membujuk orang lain, ya. Jadi apa namanya tipenya adalah demikian. Ya, jadi menjadi orang yang idenya banyak, bisa merancang sesuatu yang dijadikan menjadi prototipe, itu tipe-tipe imajinatif. Nah, anak ini itu nanti menjadi desainer, ya, perumus visi misi dan sebagainya. Kemudian ada juga anak yang sifatnya analitis itu tadi, ya. Itu pinter anaknya, cerdas. Kadangkala ini empatinya rendah, ya, karena dia dominan di situ. Jadi hafalannya bagus, kemudian matematikanya bagus, memahami misal tasrifan atau ilmu sorof itu juga cepat nyantol, itu analitis. Ini nanti bisa menjadi akuntan, bisa menjadi laburan, bisa menjadi seorang dokter, ya, atau bidang-bidang ilmu yang lainnya yang terkait dengan ilmu yang cenderung di kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada anak yang kritis. Kritis itu dia suka mengkritik orang lain, tidak suka dengan kesalahan, suka mengungkit-ungkit masa lalu, ya, dengan janji tidak mudah lupa janji orang lain, ya, makanya dia sering sekali menagih, ya, tidak menyukai orang yang salah atau melanggar aturan. Itu orang-orang kritis ini. Dia bisa menjadi seorang detektif, ya, menjadi seorang explorer, peneliti, ya, ahli sejarah dan sebagainya. Kemudian ada tipe anak yang senang bekerja, yaitu kerjanya adalah teknis, itu outdoor, ya, kayak misal teknik elektronika, teknik listrik, mesin, bangunan, itu teknis, ya, sifatnya adalah outdoor. Atau senang bekerja itu administratif, yaitu di kantor, ya. Suka merapikan bukunya, anak suka merapikan mainannya, ya. Kemudian tertib, bahkan disiplin, ini tipe-tipe anak yang administratif. Maka dia bisa nanti kalau administratif ini bisa menjadi apa namanya orang yang bekerja di kearsipan daerah, orang yang bisa menjadi sekretaris, ya, orang yang bekerja menjadi seorang penulis. Nah, itu adalah administratif di sini. Nah, ini 8 pembagian kelompok bakat anak yang insya Allah tidak ada anak yang tidak memiliki bakat ini. Semua anak memiliki, ya, tanpa kecuali. Maka tugas kita adalah untuk menggalinya, kemudian kita kuatkan. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa melanjutkan lagi dengan materi yang sama, yaitu tentang bakat, yang insya Allah nanti sudah ke bahasanya itu studi kasus, ya, langsung kepada aplikasi. Kalau anak yang demikian itu, maka nanti bakatnya apa, apa yang harus kita lakukan. Insya Allah nanti pekan depan akan demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini. Sangat detail sekali. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, yang ingin melihat atau lebih rinci, silakan Anda dapat menonton di YouTube. Nanti yang tertinggal bisa diulangi kembali di channel Radio Mutiara Quran. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar, Sobat Qurani dan keluarga Qurani dimanapun Anda berada, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 0898 0092 0811-1188-588 ataupun dapat melalui live chat YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Kami akan bacakan pertanyaannya sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Oza Fritz Justia. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana memaksimalkan fitrah belajar pada anak usia 7 tahun? Anak tersebut termasuk anak yang aktif. Silakan Ustaz. Sip. Anak 7 tahun itu adalah awal-awal tumbuhnya fitrah belajar. Bagaimana agar fitrah belajar anak itu tumbuh sehingga dia harapannya nanti pada usia 10 tahun dia menjadi pembelajar dan harapannya seumur hidupnya. Yang kita lakukan adalah yang pertama memaklumi kesalahannya, karena masa-masa ini anak-anak itu lagi puncak-puncaknya, cara belajarnya adalah trial and error. Jadi mencoba, gagal, dia gak menyesal gagal tuh, atau salah itu gak menyesal. Nanti coba lagi, gak bosan-bosannya dia. Gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, gagal lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Itu anak memang akhirnya terkenal, anak seperti ini adalah aktif pada usia ini. Nah jadi makanya yang pertama kita lakukan adalah memaklumi kesalahannya. Jika anak-anak selalu dimarahi ketika sedikit bersalah, ketika dia mencoba kemudian error, kita trial kemudian error kemudian dimarahi lagi, maka itu bisa mematikan atau melayukan fitrah belajarnya. Maka antara lain maklumi kesalahannya dulu, dia masih anak-anak, dia gak punya dosa. Maka dengan kita memaklumi kesalahannya itu, anak merasa bahwa belajar itu menyenangkan, belajar itu asik ya, belajar itu membanggakan. Jadi setelah muncul sifat-sifat itu, maka insya Allah dia akan tumbuh karakter belajarnya. Jadi yang sekarang banyak dilakukan orang tua yang bisa tidak menumbuhkan fitrah belajarnya adalah sering menyalahkan anak ya. Antara lain penertiban yang sejak dini yang sebenarnya belum waktunya, kemudian pemberian ancaman atau hukuman sejak awal, itu juga bisa mematikan fitrah belajar anak ya. Ya makanya yang kita lakukan pertama itu. Yang kemudian yang kedua yaitu menuntaskan rasa ingin tahunya ya. Jadi dengan rasa ingin tahu itu, anak kan mencoba-coba, akhirnya ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, ketika gagal kita pahami, kemudian kita tuntaskan rasa ingin tahunya dengan apa? Dengan cara yang sama tadi, yaitu tidak banyak menyalahkan anak. Maka rasa ingin tahunya selalu tumbuh dan tumbuh-tumbuh terus, tidak terpangkas oleh apa? Karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi atau berbeda untuk anak-anak kita. Ini. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga, untuk menumbuhkan fitrah belajar anak, menemukan gaya belajarnya. Apakah masuk gaya belajar Asamu, Al-Basar atau Al-Fuad, atau bahasa lain disebut auditory, visual atau kinestetik. Maka jika pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajarnya, maka insya Allah anak akan lebih tumbuh fitrah belajarnya. Nah, demikian ya, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Baik, selanjutnya kami beralih ke WhatsApp. Pertanyaan datangnya dari Umu Fulanah di Depok, Jawa Barat. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Amin. Izin bertanya, anak saya laki-laki, usianya 12 tahun, sudah balik usia kelas 6 SD, ekstrovert, senang bergaul dan bekerja sama, di sekolah mengikuti ekskul memanah, milih sendiri dan tertarik, awalnya coba-coba dan ternyata suka. Kemudian progres nilai tesnya, progresnya sangat memuaskan. Pelatihnya bilang anak saya ada bakat dalam memanah dan disarankan untuk bergabung di klub memanah yang dipimpinnya di luar sekolah. Bagaimanakah Ustadz menjaga potensi bakat anak supaya bisa benar-benar ditekuni dan benar-benar menjadi keahlian dan keterampilannya untuk di masa depan tanpa membuat anak merasa terbebani dan bosan. Silakan Ustaz. Baik, bakat itu tidak berubah sejak lahir sampai akhir hayat. Tapi faktanya banyak orang yang mengatakan bakatnya berubah-ubah. Saya dulu bidangnya di A, tapi kemudian setelah sekolah di SMP bidangnya berubah B, setelah kuliah menjadi C, dan setelah bekerja nanti kerjanya di bidang D. Nah, ada orang mengatakan demikian. Itu bidangnya berganti-ganti. Nah, ini bukan bakat yang berubah, tapi bidang. Ya, bidang yang berubah. Kalau bakat atau sifat itu enggak berubah, sifat bawaan itu enggak berubah, tapi bidangnya yang berubah-ubah. Maka ketika kita memilihkan bidang sejak awal, ya sejak awal dalam rangka menumbuhkan bakat anak. Nah, besok kamu jadi pemanah, Nak. Ini. Nah, ini adalah langsung memilih ke bidang. Nah, bisa jadi karena keadaan lingkungan, karena mungkin kondisi masyarakat yang terkait dengan masalah panahan itu bisa berubah, maka bisa jadi anak juga akan berubah pikiran nantinya. Ya. Karena pakaian itu baru bidang, tapi sifatnya yang ekstrovert itu dia tidak berubah. Maka nanti bisa ganti ke bidang lain. Makanya menumbuhkan bakat anak itu bukan kita bersegera atau tergesa-gesa memilihkan bidang atau profesi yang cocok. Tapi yang kita lakukan adalah yang pertama menguatkan sifat-sifatnya itu yang 8 tadi, ya, sifat mempengaruhi, kerjasama atau melayani dan seterusnya. Itu yang kita kuatkan. Nanti kalau sifat itu kuat, akhirnya menjadi potensi yang tajam. Ya, potensi yang tajam. Lah kemudian nanti bidangnya bagaimana? Bidangnya biar anak sendiri yang memilih ketika dia dewasa nanti. Sebab bidang yang sekarang ini ada, belum tentu nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan masih ada, belum bisa jadi hilang. Ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang terdisrupsi. Ya, yang tergeser oleh adanya teknologi internet. Makanya yang bijak adalah kita menguatkan sifat-sifatnya, bukan langsung kepada penjurusan bidang, ya, tapi sifatnya dulu kita kuatkan, kita akui. Maka insya Allah nanti anak itu akan memilih sendiri dengan sifatnya itu, melihat peluang yang ada. Ya, melihat peluang yang ada. Maka dengan adanya peluang, akhirnya sifat itu muncul, maka dia akan menekuni bidang itu. Namun kalau bidang itu bisa berubah, ya, tapi sifat bakat tidak berubah. Jadi intinya adalah kita enggak usah gelisah nanti seandainya anak berubah pikiran, tidak tertarik lagi dengan panahan, enggak masalah. Itu hanya bidang. Tapi insya Allah sifatnya itu yang ekstrovert itu tetap tumbuh pada diri anak. Demikian, ya, walang bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh Ummu Fulana di Depok tadi dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp. Dari Abu Yazid di Sawangan Depok juga, ini Jawa Barat. Beliau bertanya, mohon nasihatnya dan arahnya Ustaz. Alhamdulillah anak pertama saya saat ini sudah di pondok setingkat SMP kelas 2. Dan beberapa kali dijenguk, sering ngobrol santai. Kemudian baru Ahad kemarin, anak saya ini mengutarakan bahwa nanti ketika sudah SMA tidak ingin mondok lagi. Ingin sekolah di SMA atau boarding saja, boarding school, dekat rumah dengan alasan ingin dekat dengan orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustadz atas keadaan seperti ini. Apakah dari perubahan ini kita sudah dapat melihat bakat anak tersebut? Silakan Ustadz. Tayyip, ya. Bahwa tidak semua anak pondok itu ingin nanti setelah SMA-nya itu lanjut ke pondok pesantren. Sebagian dari mereka ada yang berpikir ingin menekuni bidang lain yang bukan ilmu diniyah. Nah, dan bahkan secara umum, ya, anak-anak pondok yang kemudian ingin menekuni, terutama yang SMP, Kemudian di SMA-nya ingin tetap menekuni bidang diniyah, itu rata-rata 10%. Ya. Yang lain nanti ingin jadi pengusaha, ada yang ingin jadi ahli teknik, ada yang ingin menjadi apa namanya itu salesman, ya. Ada yang ingin jadi tentara, macam-macam itu. Nah, ketika anak sudah berani menyampaikan itu sejatinya bahwa anak itu sudah menyampaikan tentang bakatnya, walaupun anak gak tahu bakat itu apa. Yang jelas anak sudah berani mengungkapkan apa namanya keinginannya yang berbeda dengan mungkin dengan keinginan orang tua, bahwa dia ingin ke SMA. Nah, maka tugas orang tua ya, yaitu mendengar apa kata anak. Dengan mendengar saja itu sudah berarti kita menumbuhkan apa bakatnya anak itu, menghargai. Dan perlu kita ketahui bahwa tujuan hidup manusia itu kan dua. Yang pertama adalah untuk ibadah, yang kedua adalah memberikan manfaat. Yang untuk ibadah itu menjadikan anak menjadi soleh. Yang memberikan manfaat itu anak menjadikan muslih nanti, menjadi muslih nanti. Nah, ketika kita ingin mensolehkan anak, ya, itu antara lain berarti menjadikan anak itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan terutama yang wajib-wajib. Itu sudah soleh. Ya. Kemudian perkara yang sifatnya sunnah, entah itu mungkin dalam perkara ibadah, ya, seperti sholat, sholat rawatib, ya, sholat duha, puasa sunnah, Senin Kemis dan sebagainya, itu ternyata masing-masing orang itu memiliki kemampuan berbeda-beda, potensinya berbeda-beda. Itu sebenarnya masuk dalam kategori al-mauhibah, keunikan tadi. Maka ada sebagian asatid atau ustadz yang mengatakan beribadahlah dalam tanda kutip sunnah, ya, itu sesuai dengan passion Anda. Nah, ini makanya anak Anda tadi itu seyogyanya adalah didengarkan, ya, didengarkan, dan permintaannya itu dengan alasan yang demikian tadi, masya Allah, itu berarti dia sudah ingin apa mengatakan kepada orang tuanya bahwa aku itu berpikir beda. Nah, ini perlu kita hargai itu. Nah, jadi menjadikan soleh tadi antara lain yaitu anak mencintai Allah, ya, penuh kesadaran dalam beribadah walaupun masih yang wajib saja, itu sudah dikatakan soleh. Nah, untuk menjadi muslih ini antara lain bisa kita bahas, ya, antara lain antara soleh dan ahli ilmu, ya, soleh dan ahli ilmu. Ketika kita memondokkan, ya, kemudian kita berniat ingin menjadikan anak soleh, maka bisa jadi ada sebagian pondok yang lebih dari sekedar soleh, yaitu sudah mendidik anak menjadi muslih. Di samping menjadikan dirinya menjadi soleh, maka sudah menjadi muslih, yaitu sudah dijuruskan di bidang agama, menjadi ahli ilmu agama. Jadi soleh dan menjadi ahli ilmu agama, itu kebanyakan pondok secara umum demikian. Ya, jadi bukan sekedar menjadikan anak soleh, tetapi menjadikan anak menjadi ahli ilmu agama. Nah, kalau sudah menjadi ahli ilmu agama, itu sudah masuk kepada bakat. Tapi untuk menjadi soleh, ya, itu masuk dalam fitrah keimanan atau karakter iman, dan itu semua anak harus. Tapi yang sudah ke peran, ya, itu masing-masing anak beda-beda. Maka kita harus memahami hal ini, ya, memahami ini bahwa seandainya kita ingin memasukkan anak ke pondok yang di situ sudah lebih dalam ilmu diniyahnya, ya, maka hendaklah kita harus memahami anak-anak kita betul kata Ibnu Qayyim tadi, yaitu anak yang cerdas, anak yang mudah mengerti, memahami, ya. Ini anak seperti ini cocok, ya, untuk menjadi ahli ilmu, yaitu antara ahli ilmu din. Ya, tapi kalau anak-anak yang akademisnya lemah, mungkin dia di pondok bisa menjadi soleh, ya, karena kecintaan. Tapi kalau kemudian dikuatkan di bidang ilmu dinia, ya, dia bisa jadi keteteran nanti itu, merasa berat. Bahkan tidak jarang terjadi mogok mondok atau mogok sekolah. Nah, ini jangan sampai terjadi hal demikian ini. Makanya pilihlah, ya, ketika anak memasukkan ke pondok pesantren itu sesuai dengan akademis yang kuat, ya, akademis yang kuat. Tapi kalau akademisnya lemah, ya, mungkin bisa dididik di rumah, ya, seperti usul anak tadi, dekat dengan orang tuanya. Ya, masya Allah, ya, semoga Ananda menjadikan anak-anak yang soleh, ya, dan nanti juga menjadi anak yang ketika dewasa menjadi bermanfaat ya, menjadi muslih sesuai bidang yang telah dia pilihnya di SMA nanti. Demikian, wa'alam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut setelah dari pertanyaan dari Abu Zazid di Depok. Selanjutnya kita beralih ke live chat YouTube. Ada pertanyaan dari Ustaz Darmaji Aji. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara membangun image positif orang tua? Karena saya mendapati beberapa siswa yang orang tuanya saya kira kurang membangun image positif. Ini kurang lengkap, Ustaz, ya. Image positif tentang apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ini yang disebut dengan istilah persepsi positif. Ya, persepsi positif. Contoh persepsi positif itu, ternyata sholat itu menyenangkan, persepsi positif. Ternyata Islam itu indah, persepsi positif. Ternyata Allah itu maha besar, Allah itu maha penyayang, persepsi positif. Nah, ini image atau persepsi positif ini merupakan pangkal dasar dari karakter anak. Ya, yang akhirnya dengan image positif ini muncullah rasa cinta. Ya. Setelah muncul rasa cinta, maka muncul rasa ingin tahu. Setelah muncul rasa ingin tahu, maka dia akan belajar. Setelah dia belajar, maka dia akan mempraktikkan. Setelah mempraktikkan, dia akan membiasakan diri. Maka jadilah sosok yang berkarakter. Ya. Di samping sudah terbiasa melakukan amalan, dia pembelajar, selalu memperbaiki amalannya. Dan amalan yang dilakukan didasari dengan rasa cinta, yaitu penuh dengan kesadaran. Nah, bagaimana sekarang menumbuhkan image positif ini? Image positif ini adalah ranah masuk bukan pada fisik, bukan pada akal, tapi masuk ranah dalam hati. Ya, makanya menumbuhkan image positif ini merupakan pendidikan hati. Nah, pendidikan hati hanya bisa dilakukan dengan bahasa hati. Ya, pendidikan hati sangat susah, bahkan tidak bisa menggunakan bahasa logika, ya, bahasa akal, apalagi bahasa fisik. Ya, makanya untuk menemukan image positif ini yaitu dengan bahasa-bahasa hati. Bahasa hati antara lain apa? Ya, yaitu yang pertama, orang tua itu banyak-banyaklah memberikan apresiasi kepada anaknya. Ya, ketika anak melakukan sesuatu, masya Allah, anaknya Abi hebat. Ya, bukan ketika kita bicara sama anak itu hanya sudah makan belum, sudah sholat belum, hafalannya sampai mana, PR-nya sudah dikerjakan atau belum. Ini bukan bahasa hati, tapi itu adalah bahasa logika. Dan kadangkala bisa menyakiti anak apabila hati anak belum tersentuh. Ini ya, makanya antara bahasa hati dengan apresiasi itu banyak memberikan pujian kepada anak. Ya, anak-anak itu kan belum punya dosa mereka. Mereka lebih senang dipuji. Akhirnya dengan pujian itu mereka merasa senang. Kemudian yang kedua adalah dengan kebersamaan, menemani mereka bermain, ya, sehingga merasa mereka nyaman. Oh, ternyata sekolah itu menyenangkan. Maka terpatri di pikiran bawah sadarnya, ketika mendengar kata sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Oh, masjid itu tempat yang paling indah, paling nyaman bagi dia, ya, paling membahagiakan dia. Maka ketika di masjid anak itu dimarah-marahi, maka bisa muncul persepsi negatif. Masjid itu tempat gak menyenangkan. Tapi kalau kita di masjid, kita buat mereka senang, nyaman, maka akan muncul persepsi positif bahwa masjid itu indah, menyenangkan, seru. Maka ketika mendengar kata masjid, anak sudah merindukan untuk datang ke sana. Ini adalah image positif. Dan itu pondasi dasar dalam pendidikan. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah dengan hadiah. Itu juga bisa menumbuhkan image positif. Oh, ternyata ustadz itu baik orangnya. Ya, akhirnya begitu mendengar kata ustadz atau ustazah, dia langsung muncul semangat untuk datang ke sekolah. Ya. Ini. Nah, kemudian apa namanya selanjutnya adalah dengan sentuhan fisik. Ya. Kadang kita mungkin menggandeng anak kita, mengusap punggungnya atau mengusap rambutnya, itu nyaman bagi anak. Dan bisa kesentuh hatinya. Ya. Kemudian yang berikutnya juga dengan melayani mereka. Kita kadang-kadang berusaha merendahkan diri di bawah mereka. Ya, ketika mereka mungkin punya pendapat, kita hargai pendapat mereka walaupun kita tahu itu salah. Gitu. Namun ketika akibatnya tidak membahayakan, coba saja dulu dalam rangka kita melayani dia. Nah itulah bahasa-bahasa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuhkan image positif. Ya, antara lain ketika Sumamah bin Usal ini, sekian kali saya ulang, ya, diikat di tiang masjid yang harusnya itu dieksekusi karena dia telah membunuh banyak sahabat, tapi ternyata Nabi menggunakan bahasa hati, yaitu dilayani, kemudian diapresiasi dengan kata-kata yang indah, menanyakan kabarnya, kemudian ditemani, ya, diajak apa namanya ngobrol sejenak, ya, walaupun Nabi mengatakan kabar atau keadaan dari Sumamah tadi. Ini bahasa hati, akhirnya menjadikan Sumamah persepsinya positif. Ternyata Islam itu indah, ternyata Rasulullah itu akhlaknya mulia, akhirnya dia mencintai Rasulullah dan masuk Islam. Nah ini bahasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pernah memberikan hadiah satu lembah kambing. Ini juga bahasa yang memunculkan persepsi positif. Nyatanya orang itu setelah diberi kambing satu lembah, teriak di kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut miskin. Ini persepsi orang tadi terhadap Rasulullah yang telah memberikan kambing sebanyak itu. Itu persepsi positif, akhirnya mencintai Rasulullah dan dia masuk Islam. Nah ini penting Bapak Ibu semua, terutama orang tua, ya. Bahasa persepsi ini adalah bahasa hati. Kita gak bisa hanya dengan logika, ya. Dan ternyata tidak semua orang itu bisa menyajikan bahasa hati ini kepada anaknya jika orang tua itu belum tuntas dengan dirinya. Ada orang tua yang emosionalan, ekspektasi terhadap anaknya terlalu tinggi, merasa menang-menang, merasa dirinya lah yang paling bisa menentukan anaknya, sehingga seolah-olah anak itu gak punya pikiran, semuanya serba diatur, diarahkan. Nah ini bisa juga menumbuhkan persepsi negatif pada diri anak, ya. Makanya hati, ya, yang bisa dihadirkan kepada anak akan menjadikan anak muncul persepsi positif. Dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu semua, dan ini sering terlewat pada pendidikan kita. Karena pendidikan kita secara umum itu dimulai dari mengajarkan. Kalau persepsi positif belum tumbuh, dia tidak tumbuh cinta, pasti adanya paksaan untuk belajar. Nah ini makanya itu tadi pertanyaan yang sangat bagus, bagaimana menumbuhkan persepsi positif. Demikian, ya. Wa nampi sholat. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, dan khususnya tadi penanya dari Ustaz Dharma Jaji. Baik, selanjutnya pertanyaan masih live chat. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz datangnya dari Iman Sailan. Beliau bertanya, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah cara merecovery anak yang mengalami trauma pada masa lalunya, kemudian agar tumbuh kembali rasa percaya dirinya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ada dua tanda kutip, ya, dan dua penyakit, ya, yang perlu direcovery pada diri anak, yaitu yang pertama adalah cenderung egois, yang kedua adalah cenderung minder, ya. Nah, kalau anak cenderung minder ini, ya, itu cara merecovery-nya adalah banyak dengan bahasa-bahasa yang sifatnya memotivasi, tapi dengan bahasa hati. Nah, bahasa hati yang sifatnya memotivasi adalah pujian, ya, pujian. Ini itu kalau anaknya minder. Jadi, masya Allah, ya, kamu hebat sekali. Apa yang mungkin kita bisa apresiasi, kita apresiasi. Ya, kenapa anak kok minder? Karena merasa bahwa tidak ada orang yang menghargai dirinya. Ya, akhirnya dia minder. Tapi begitu kita menyampaikan apresiasi seperti itu, misal dia pintar menulis, masya Allah, tulis kamu bagus. Kemudian saya tempel, ya, di majalah dinding. Ya, saya kirim ke koran, ya, biar nanti dimuat. Itu membuat anak merasa, ternyata aku bisa, ya. Maka bahasa hati yang untuk menyembuhkan anak-anak yang minder adalah dengan kata-kata yang menyemangati tadi. Kemudian bisa dengan kebersamaan, dengan hadiah, tapi yang dominan kata tadi. Nah, kalau anaknya itu adalah tipenya egois, ya, dia enggak minder tapi egois, menang-menang sendiri, galaknya luar biasa. Nah, ini adalah dengan bahasa-bahasa pelayanan. Kita memposisikan diri kita yang merecovery itu di bawah anak seperti itu. Ya, di bawah pelayanan itu tepat sekali. ya, yaitu melayani mereka. Ya, bahkan mungkin seolah-olah kita itu seperti pembantunya kadang-kala. Dia nyaman sekali dengan itu. Nah, ini maka berdasarkan pertanyaan tadi, yaitu anak yang minder tadi itu dengan bahasa-bahasa yang sifatnya mengapresiasi kelebihannya, sehingga dia merasa bahwa aku bisa kok, aku hebat kok. Buktinya apa? Ada orang yang mengakui hal ini. Nah, ini antara demikian ya, untuk memulihkan kepercayaan diri anak. Dan nanti ada efek samping ya ketika recovery, yaitu ada euforia namanya ya. Euforia. Euforia itu anak merasa yang tadinya serba diatur, dimarahi ya, bahkan mungkin dihukum, ini tiba-tiba kok enggak diapa-apain gitu ya. Akhirnya dia nanti bisa ngelunjak. Ya, yang disebut dengan euforia. Merasa bebas sebebas-bebasnya. Ya, ini sifatnya sementara euforia ini, nanti insyaallah setelah detoksnya ya, racun-racun psikologisnya itu keluar, maka insyaallah tumbuh fitrahnya ya, dan euforianya insyaallah juga akan selesai. Makanya memang godaan terberat mereka recovery anak itu seringnya kita tidak sabar melihat euforia ini. Kesannya adalah makin parah ya. Kesannya justru malah tidak menjadi baik, tapi ternyata euforia ini adalah proses pengeluaran racun-racun psikologis. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, sebelum ditutup ada kesimpulan singkatnya Ustaz, silakan. Baik, kesimpulannya antara lain adalah ya, bahwa dengan mengenal bakat ini ya, banyak hal yang bisa kita peroleh. Dengan mengenal ya, kita belum menumbuhkan ya, masih mengenal. Yang pertama, memunculkan rasa percaya diri pada anak ya, merasa bahwa dirinya hebat, memiliki potensi. Yang kedua adalah faedahnya antara lain dengan mengenal bakat anak itu, anak akan merasa dihargai oleh orang tuanya, oleh gurunya ya. Anak menemukan jati dirinya. Ini sebab banyak sekali ketika anak gak kenal bakatnya, ketika SMA dia baru mencari jati diri. Sebenarnya jati diri itu adalah pengakuan bakat sebenarnya itu. Aku seperti ini tapi kenapa gak diakui? Maka itu pencarian jati diri. Nah, kalau dalam mencari jati diri ternyata yang bisa menjawab atau memahami dirinya adalah temannya, maka dia akan meniru temannya. Ini makanya ini antara lain ditemukannya bakat itu insya Allah ta'ala bisa membantu orang tua dalam menangani masalah anak, yaitu dengan menguatkan potensinya. Karena bakat itu ibarat dalam sebuah masalah anak adalah cahaya. Jika cahaya muncul, gelap pun akan hilang. Maka ketika anak ketemu bakatnya merasa dirinya hebat ya, merasa mampu, maka kelemahan-kelemahannya itu juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah serba-serbi bakat anak. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz, atas apa yang sudah dijelaskan di kesempatan malam hari ini tentang tema tadi, serba-serbi bakat anak. Semoga Allah rahmati Ustaz dan berikan selalu kesehatan kepada Ustaz dan kita semuanya, sehingga kita dapat beribadah dan beramal soleh. Dan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan tadi namun belum kami bacakan, jangan khawatir, insya Allah kita akan save dan bacakan di kesempatan kajian pendidikan karakter selanjutnya. Demikian, semua bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.